إليهم كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. Akhwani fiddin a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Diingatkan dulu anak-anak itu yang waktu itu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث ابن عباس فَأَقُولُ كَمَا قَالْ عَبْدُ الصَّالِحِ. Ya, ini masih ada hubungannya dengan pembahasan kita di yang lalu, bahwa ketika ada orang-orang yang dihalau dari telaga Rasulullah SAW untuk meminum dari airnya, dihalau dari sana, Rasulullah tetap mengatakan ummati ummati. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah bahwa mereka telah merubah, mereka telah mengganti. Sehingga beliau pun mengatakan suhkan suhkan liman ghayyar wa baddal. Kemudian di riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aqulu kama qala al-'abdus shalih. Maka aku hanya bisa mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang saleh, yakni Isa alaihissalatu wassalam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku sebagai saksi atas mereka selama atau ketika masih aku hidup di tengah-tengah mereka, aku saksi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Dan ketika engkau mewafatkan aku, maka engkau lah ya Allah yang menguasai mereka, yang menjaga mereka, melihat mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Yakni apapun yang mereka lakukan, engkau maha mengetahui ya Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka, maka itulah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan adapun kalau engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, kita lihat. Yaqulu syarih hafizahullahu ta'ala wa qawlu sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalika ay 'inda hadzal mashhadil ha'il. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika adanya orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah, 'inda hadzal mashhadil ha'il, di kondisi yang barakallahu fikum yang menakutkan barakallahu fikum hina ma yuzaduna ila an-nar min 'indir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan, menakutkan, betapa tidak mereka yang hendak mau minum dari telaga Rasulullah justru mereka diusir dan dihalau dari telaga itu menuju neraka. Baik, yaqulu kama qala Abdus Shalih. Rasulullah hanya bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, wa huwa Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud adalah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Yawmal qiyamah irqala allahu lahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahini min dunillah. Yani ketika Rasulullah, yani Isa, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pertanggungjawaban, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahini min dunillah, apakah memang engkau yang mengajari umatmu untuk mempersekutukan aku dengan engkau dan ibumu? Engkaukah yang mengajari mereka? Trinitas ini? Engkaukah yang memerintahkan mereka mempersekutukan aku dengan engkau dan ibumu? Subhanallah. Tentu Isa alaihi salatu wassalam mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya kepada mereka. Ya ini apa? Sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabku dan Rab kalian. Aku tidak pernah mengajak mereka mempersekutukan engkau, ya Allah. Barakallahu abikum. Cuma mereka saja yang merubah-merubah, mereka mengganti-ganti. Subhanallah. Hadza bihi fadhun lin-nasara. Ayat ini pembongkaran aib untuk orang-orang Nasara, alladzina yaquluna innal masiha ibn Maryam. Aib, celah bagi orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah putra Allah. Au salisu salasa, atau satu di antara tiga. Au yaqulun innal masiha huwa Allah, atau sebagian di antara mereka mengatakan al-masih itu adalah Allah sendiri. Au innallaha huwal masih ibn Maryam, atau Allah itu adalah al-masih. Yaqulullahu lahu yawmal qiyamah, Allah minta pertanggungjawaban Isa nanti di hari kiamat. Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahan min dunillah, qala subhanak. Engkaukah wahai Isa yang memerintahkan kepada manusia, mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanak. Maka berkatalah Isa alaihi salatu wassalam, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hada tanzihu lillahi azza wa jalla min qawli ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Li'annal ibadata haqqun lillah, karena ibadah itu hak milik mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Bukan untuk siapa-siapa. Laisat haqqan lil masih, bukan haknya al masih yani Isa, wala li ummihi, dan juga bukan hak ibunya, wala li ghairihi min al makhluqat, dan bahkan bukan hak siapa-siapa pun di antara makhluk ini. Al ibadatu haqqun lillah, ibadah itu hak milik Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, maha tinggi maha agung. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, karena hadha haqqullah jalla wa ala. Isa berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena hak peribadatan milik Allah jalla wa ala, al-uluhiyah wal ibadah haqqun lillah, ketuhanan dan ibadah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntu qultu faqad alimtah, ya Allah, seandainya dulunya di dunia aku pernah mengatakan ini, yakni mengajak orang untuk mempersekutukan engkau dengan diriku dan ibuku, sungguh engkau telah mengetahuinya. Seandainya pernah terjadi, seandainya aku melakukannya, faqad alimtahu, sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika, aku mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka ta'lamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Hada burhan akhar ala annahu alaihi salatu wassalam lam yakul hadhil maqala. Ini burhan, keterangan lain yang menunjukkan bahwa Isa tidak pernah mengatakan atau menyuruh atau mengajak umatnya untuk menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya dan ibunya. Annahu law qala hadza la'alimahullah, yakni seandainya beliau telah mengatakannya, maka sungguh Allah telah mengetahuinya. Karena Allah ya'lamu kulla syai', karena Allah mengetahui segala sesuatu. Fahada dalilun ala annahu lam yakul hada lahum, dalil yang menunjukkan bahwa Rasul Isa tidak pernah mengajak orang untuk mempersekutukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lannahu law qalahu la'alimahu Allah azza wa jalla, seandainya dia mengatakannya, maka sungguh Allah telah mengetahuinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan untuk aku katakan kepada mereka. Hada bihi anna rasula muballagh anillah. Baik. Anna ar-rasul muballighun, hakala. Hada bihi anna ar-rasul muballighun anillah la ya'ti bi syai' min 'indih. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu muballigh, penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'ti bi syai' min 'indih. Tidak menyampaikan dia sesuai dengan dirinya lah. Semua yang disampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa muballighun anillah. Barakallahu fikum. Tapi Rasul muballigh dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku perintahkan kepada mereka, yakni sembahlah Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Fasarul Masih wa abdan wa laysa rabban kama taquluhun nasara. Di ayat ini Isa alaihi salatu wasallam adalah hamba dan bukan Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwa Allah adalah atau Isa adalah Tuhan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku atas mereka sebagai saksi selama aku masih hidup. Fi hayatihi, yakni di kehidupan Nabiullah Isa waktu masih hidup. Kana yad'uhum ila at-tauhid wa yanhahum 'anil syirk. Kana yad'uhum ila at-tauhid, bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam mengajak mereka, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yanhahum 'anil syirk, bahkan beliau melarang dari kesyirikan. Lam ya'murhum bisyirki abada. Nabiullah Isa tidak pernah mengajak kepada kesyirikan. Maka nali basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Maka nali basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma. Tidak ada seorang manusia pun yang Allah berikan kepadanya kitab dan hukum serta nubuwah kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajak kepada ketauhidan. La ahlun yaqulu hadhihi minal anbiya. Baik. Tidak ada seorang nabi pun yang mengajak kepada kesyirikan. Semua justru mengajak kepada ketauhidan. Walakin kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa ma kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniin, rabbani yang mengajari umat manusia ini kebaikan dari apa yang kalian ketahui dari Alkitab. Hadzal ladzi yaquluhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wa nabiyina arbaba. Baik. Dan nabi-nabi itu, rasul-rasul itu tidak pernah menjadikan baik atau tidak pernah memerintah kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka nabiyyun ya'muru bihadza abadan. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul pun yang mengajak kepada kesyirikan. Ayat murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Apakah mereka mengajak kalian kepada kekufuran setelah sebelumnya kalian muslim? Subhanallah. Fal nabiyyu la ya'muru bil kufri abadan. Maka nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada kekufuran. Wala yutasawwaru hadza, dan tidak pernah terbayangkan yang demikian ini, anna nabiyya yad'u ila syirk, bahwa seorang nabi mengajak kepada kesyirikan. Wa ilal kufur, seorang nabi mengajak kepada kufuran, tidak mungkin. Falamma tawaffaytani kunta antar rakiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Falamma tawaffaytani, ketika engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi rakib, yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah ya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Fal masih wa alaihi salatu wasalam tufiya hina rufi'a. Al masih alaihi salatu wasalam tufiya hina rufi'a. Tufiya, ketika diangkat. Wal wafa huna minal qabr. Wafat di sini artinya al qabr, diangkat. Faqubida wa huwa hayyun alaihi salatu wasalam, diangkat Rasul Isa alaihi salatu wasalam dalam kondisi masih hidup. Lam tufarik ruhuhu jasadahu, rohnya belum berpisah dari jasadnya. Wa innama qubida alaihi salatu wasalam biruhi wa jasadihi, akan tapi Allah mengangkat. Qabd itu artinya mengangkat. Barakallahu fikum. Tawaffaitani qabadtani, engkau mengangkat aku roh dan jasadnya. Wa rufi'a ila sama, dan diangkat ke langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Barakallahu alaikum. Aku mengangkat engkau, mengambil engkau dan mengangkat engkau ke sisiku. Jadi Isa alaihi salam belumlah mati dan akan turun nanti ke dunia ini di akhir zaman. Barakallahu alaikum, diangkat ke langit dunia. Barakallahu alaikum. Tsumma fi akhir zaman yutawaffa al-wafat al-kubra. Nanti di akhir zaman barulah beliau mati betulan. Wa hiya mufaraqatur ruh lil jasad, yani terpisahkannya ruh dengan jasad. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa in min ahli, yani wa ma min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan di hari kiamat nanti tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali mengimaninya. Hada fi akhir zaman, di akhir zaman. Yamutu alaihi salatu wassalam wa yudfanu kama dufinal anbiya, dan dikuburkan sebagaimana dikuburkannya seorang nabi. Fil qabri fi akhir zaman. Di satu riwayat yushiku ayan zilatikum ibnu Maryam, sebentar lagi akan turun kepada kalian ibnu Maryam. Jadi Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ketika ada makar dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya, barakallahu fikum, maka dijadikanlah di antara mereka seorang yang mirip sangat dengan Isa alaihissalatu wassalam. Orang inilah yang disalib, yang dikira oleh mereka sebagai Isa. Barakallahu bikum. Wa illa Allah SWT mengangkat Isa ke langit dunia. Barakallahu bikum. Walahuma anhu marfu'a ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a hatta takunu antum tujaddi'unaha thumma qarabu hurairah fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha muttaqun 'alaihi walahuma anhu marfu'a an abi hurairah akhrajahu bukhari wa muslim. Ma min maulidin illa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini kecuali dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani, atau yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana seekor unta akan melahirkan unta yang sama pula. Hal tuhisuni, unta yang sempurna maksudnya. Hal tuhisuna biha min jaja'a. Adakah kalian mendapati unta itu sudah terpotong telinganya? Barakallahu fikum. Sudah terpotong ininya dan itunya? Tidak. Lahir sempurna. Barakallahu fikum. Hatta antum tujaddi'unaha. Sampai kalianlah yang memotong telinganya, memotong ininya, memotong itunya. Barakallahu fikum. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Hadis ini difasir ayat sabiq alladhi bi awalil bab. Hadis ini ditafsirkan oleh ayat yang telah lewat. Barakallahu bikum, di awal bab. Fi anna Allah fataran nasa ala al-islam. Bahwa Allah memfitrahkan manusia ini di atas Islam. Secara fitrawi manusia itu muslim. Lahir di atas muka bumi sebagai seorang muslim. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia imma majusi, imma yahud, atau nasrani. Aifatarahum ala tauhid, memfitrahkan mereka di atas ketauhidan. Falau annahum salimu min du'atid dalal, seandainya manusia ini terbebas dari da'i-da'i penyeru-penyeru kesesatan, labakiyat fitratuhum qabilatan litauhid, maka tetaplah fitrah ini siap untuk menerima ketauhidan. Wala tabi'u ar-rusulah, dan siapa mereka akan mengikuti para rasul. Fal fitratu wahdaha la takfi, fitrah semata pun itu pun tidak mencukupi. La budda min tibai rusul, harus mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Fa fitratuhum salihah mislu turba at-tayyibah as-salihah lin-nabat. Fitrah ini ya semisal dengan apa? Mislu turbah. Fitrah salihah. Mislu turbah, sama seperti tanah gembur subur, bagus. Baik untuk tanaman. Faturbatu idza baqiyat wa lam tulawwath. Tanah itu ketika masih murni, bagus, gembur, subur, belum terkotori, belum terkontaminasi dengan sesuatu yang menjadikannya gersang, tabqa salihah. Maka tanah itu akan menjadi tetap baik. Wa idza ghayyirat wa subihat wa 'alaiha al-muluha wal ma'u fasadat wa sarat ghayru salihah lil imbad. Wa idza ghayyirat wa subihat, tayib, kalau sudah dirubah tanah itu sudah menjadi subihat wa 'alatha al-muluha, Al-muluha ini bergaram, barakallahu fikum. Wal ma'u fasadat, air yang mengairinya, tak mengairi tanah pun sudah rusak, wasarat girusaliha lil imbad, dan akhirnya tidak bagus lagi untuk menumbuhkan tanaman. Kadzalikal insan, barakallahu fikum. Demikian juga manusia, idza ghuyirat fitratuhu, kalau sudah dirubah fitrahnya, fa innaha la taqbalul khair. Kalau fitrahnya sudah dirubah, maka dia pun tidak bisa menerima kebaikan, mau di apapun. Barakallahu fikum. Sama seperti tanah, kalau tanah tidak bagus, barakallahu fikum, diberi pupuk sebanyak apapun tidak akan mau. Barakallahu fikum. Pupuk apa ini? Pupuk kimia. Barakallahu fikum. Kalau tanah itu asam, barakallahu fikum, dikasih pupuk juga enggak mau. Barakallahu fikum. Dinetralkan dulu, barakallahu fikum, baik itu tanah dipupuk dengan pupuk apapun, insyaallah akan subur. Barakallahu fikum. Kadzalika insan. Matari. Kadzalika sayyida ghuriyat fitratuhu fa innaha la taqbalul khair. Demikian juga manusia, ketika fitrahnya sudah rusak, dia tidak akan mau menerima kebaikan. Li'annaha inharafat wa taghayyarat. Karena sudah berubah. Katurbati idza fasalat, sama seperti tanah kalau sudah rusak. Wa daraballahu wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika masalan bisyatil jad'a. Dan Rasulullah memberikan perumpamaan dengan seekor kambing. Al-jada' allati quti'at udhunuha. Yani seekor kambing yang telah dipotong telinganya. Wa kusira karnuha, dan telah dipotong tanduknya. Tuladu jam'a. Yani tidak ada seekor sapi atau seekor kambing pun kecuali lahir dalam kondisi utuh, salima, lesat, majdua. Tidak terpotong tanduknya, tidak terpotong kupingnya. Kamilah al-karnaini wal-udunain. Sempurna tanduknya atau kedua telinganya. Summa inna ahlaha humul ladzina yujaddi'unaha. Kemudian pemiliknya lah yang menjadikannya terpotong, memotong tanduknya, memotong telinganya. Wakadzalikal mauludu yuladu 'alal fitrah kamilah. Demikian juga anak lahir dalam kondisi fitrah sempurna. Fa in ghuyiratit ta'a al-fitrah fa hadza min tasarrufil murabbin. Kalau dirubah fitrah itu, maka ini termasuk tasarruf, perlakuan yang dilakukan oleh para orang tua yang mentarbiah anaknya. Alladzina yuharrifuna al-fitrah, mereka lah yang merubah fitrah itu. Wa yughayyirunaha misal ladzina yufsiduna at-turbata as-salihah li al-badr fala tumbit. Seperti kalau dia telah merubah at-turba as-salihah, tanah yang bagus dirubah sehingga tidak lagi bisa menumbuhkan tumbuhan. Barakallahu fikum. Baik. Tanahnya dulu yang harus diperbaiki. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.